إحسانا إلى يوم الدين أما بعد. Bagaimana rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan baca surah Aqidah Tarawiyah karya Ibnu Abil Ais Al-Hanafi dengan tarikat penjelasan dari Abu Abbas Al-Adni rahimallahu ta'ala. Qala syarih rahimallahu ta'ala, wa latanfi anillahi, dan janganlah anda tiadakan dari Allah ma wasofa bihi nafsahu, sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Pemawasofabihi, dan sifat yang ditetapkan oleh a'raful khalqi bi rabbihi, manusia yang paling mengenal Tuhannya. Pemayajibulahu, dan manusia yang paling tahu tentang apa yang wajib bagi Allah. Pemayamtani'u alaih, dan yang mustahil bagi Allah. Dan manusia yang paling ansahuhum li umatihi, menginginkan kebaikan untuk umatnya. Wa afsahuhum, dan yang paling fasih bicaranya. Wa'abdahuhum alil bayani, dan yang paling mampu menjelaskan. Fa'innaka inna faytaka, anda jika mengingkari syai'an min dalika, satu saja dari hal itu pun tak kafiran, anda kafir dengan wahyu yang diturunkan ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa'idha wasofta, dan jika engkau tetapkan sifat baginya. Bima wasofa bihi nafsahu, dengan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Fala tushabbihu bi khalqihi, maka janganlah engkau serupakan dengan makhluknya. Falaisa kamitsli syai', karena tidak ada satu pun semisal dengan Dia Allah. Wa fa idza syabbahtahu bi khalqihi kunta kafiran bihi, dan jika engkau serupakan Allah dengan makhluknya, maka engkau juga kafir kepada Allah. Sebagaimana seorang bernama Nu'aim ibn Hamad al-Khuza'i, Syekhul Bukhari, dia adalah seorang yang kencang dalam membangkang sunnah, keras dalam alil bid'ah, namun dia da'if dalam hadis. Syekhul Bukhari, man syabaha Allah bi khalqihi, siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, faqad kafara, maka dia telah kafir. Dan siapa mengingkari sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia juga kafir. Dan tidak ada walisa, dan tidaklah sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya atau yang ditetapkan oleh Rasulnya, tidak ada padanya tasbiha unsur menyerupakan dengan makhluk. Wa sayati fi kalami Syekh At-Tahawi, dan akan datang perkataan At-Tahawi yang mengatakan, wa man lam yatawaqqa an-nafya wa tasbiha, siapa yang tidak menjaga diri dari an-nafya, pengingkaran terhadap sifat, wa tasbiha, dan penyerupaan Allah dengan makhluk, zalla, maka dia tergelincir, wa lam yusib tanziha, dan dia tidak bertepatan dengan sikap yang benar, yaitu at-tanzih, mensucikan Allah dari sifat-sifat yang jelek dan buruk. Nah, maka termasuk Allah Ta'ala nafsahu bi'ana lahu al-masalah al-a'la, faqala ta'ala lillazina la yu'minuna bil-akhirati masalul sawq, walillahil masalul a'la. Qala ta'ala wa lahul masalul a'la fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim, wa ja'ala subhanahu masalul sawq'i al-mutadammini lil'uyubi wal naqaisi wassalfil kamali bi'ahda'ihi al-mushrikina wa awsanihim. وأخبر أن المثل الأعلى ملزمنا لإثبات الكمال كله لله وحده، فمن سلب صفات الكمال عن الله تعالى فقد جعل له مثل السوء، ونفى عنه ما وصف به نفسه من المثل الأعلى، وهو الكمال المطلق المتضمن للأمور الوجودية والمعاني الصفوتية التي كلما كانت أكثر في الموصوف wa akmala kana biha akmalu kana biha akmalu wa a'la kana biha akmala kana biha akmala wa a'la min ghairi. Nah, dan Allah telah tetapkan untuk dirinya bahasanya baginya al-matalul a'la ay as-sifatul a'la as-sifatul ulia, sifat-sifat yang terbaik. Maka bagi orang-orang yang tidak beriman sifat-sifat jelek, dan bagi Allah sifat-sifat yang terbaik. Walahu, dan milik Allah al-matalul a'la, sifat-sifat yang terbaik di langit dan di bumi, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka Allah jadikan matalul a'la yang mutadamin isi dari matalul a'la atau Allah jadikan mata lusuh al-mutadamin yang itu isinya lil uyub adalah hal aib, naqais, kekurangan dan hilangnya kesempurnaan, itu Allah tetapkan untuk musuh-musuhnya orang-orang musyrik dan berhala-berhalanya. Dan Allah kabarkan basal masalul a'la yang isinya adalah itbatil kamal, menetapkan sifat sempurna seluruhnya bagi sifat sempurna seluruhnya itu bagi Allah, milik Allah semata. Faman, maka siapa saja yang meniadakan sifat sempurna dari Allah Ta'ala, maka berarti telah dia tetapkan bagi Allah sifat yang jelek atau dan nafa'anhu, dan dia tiadakan dari Allah sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya berupa matalil a'la, sifat yang unggul. Dan matalil a'la sama dengan al-kamal al-mutlaq, kesempurnaan yang betul-betul sempurna yang mengandung lil umur al-wujudiyah wal ma'ani subutiyah. Wujudiyah sama dengan subutiyah, artinya sifat-sifat sifat-sifat yang ada, misalnya berilmu bukan bodoh dan seterusnya, hidup bukan mati, itu umur wujudiyah atau ma'ani subutiyah atau sifat subutiyah. Alatikulah makanat aktawa fil mausufi wa akmal, yang sifat wujudiyah ini jika semakin banyak dan sempurna pada sesuatu, maka akan lebih akmal, maka dia semakin sempurna dan tinggi dibandingkan yang lain. Nah, wala makanat sifat Allah subhanahu wa ta'ala aktarul akmala kana lahul masalul a'la rafat bukan ahakku bihi min kulli ma siwahu. Kami sahilu ayat dari kafir masalil Allah al-mutalqi isnani annahuma in taqafa'a min kulli wajhin lam yakun ahaduhuma a'la min al-akhri wa illam yataqafa'a al-mawsuf bihi ahaduhuma wahdahu. Kami sahilu ayakuna liman lahul masalul a'la isnun masalun masalun aw nadirun. Nah, beli makan dan dikarenakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu yang lebih banyak dan lebih sempurna, maka yang jadi milik Allah adalah matalul a'la. Wa kana ahaqqa bihi, dan Allah lebih berhak bihi dengan matalul a'la min kulli ma siwa, daripada yang lain. Bal bahkan yastahil mustahil bersekutu dalam matalul a'la al-mutlaq yang sempurna al-isnani, dua orang yaitu Allah dengan yang lain. Diannahuma, karena jika keduanya itu takafa'a, seimbang dalam matalul a'la yang dari setiap sisi, maka yang satu tidaklah a'la, lebih tinggi daripada yang lain. Dan jika tidak setara falmosuhu bihi ahaduma wahdahu, maka pemilik masalul a'la adalah salah satunya saja. Fayastahil, maka mustahil ayakuna limana masalul a'la, mustahil bagi pemilik matalul a'la, mustahil kalau dia memiliki matalun au nadhirun, sesuatu yang semisal. Baca kok ibaratul mukasibina fil masalul a'la wafaqa akwalihim man wafaqahu Allahu wa hadahu fa qala al matalul a'la yatadhammanu al asifatul asifatal asifatal kulliya wa ilmu wal ilm al alamina biha wa wujudaha al alami al ilmi wal qadaru anha wa dakaraha wa dhikraha wa ibadatu Rabbi ta'ala biwasitatil ilmi wal ma'rifatil qa'imati di kulubi abidihi wa dhakirihi. Nah, wakhtalafat dan beragam ibaratul mufasirin kalimat para ahli tafsir ketika menjelaskan apa yang dimaksud dengan matalul a'la. dan wafaqa mengkompromikan di antara pendapat-pendapat itu. Upaya mengkompromikan pendapat-pendapat tersebut telah dilakukan oleh Pak Tuman sebagian orang yang Allah beri taufik dan hidayah. Faqal, maka Pak Tuman tadi mengatakan masalul a'la itu mengandung beberapa hal. Yang pertama, sifat al-ulia, sifat-sifat yang paling luhur. Yang kedua, ilmal alamina biha, ilmu semesta alam tentangnya, wujudiha al-ilmi, ilmu semesta alam biha dengan sifatul ulia, wujudiha dan wujud sifatul ulia al-ilmi secara ilmiah, wal khabar dan berita tentangnya dan penyebutannya, dan menyembah Allah Ta'ala dengan perantaraan ilmu dan pengetahuan yang ada pada hati orang-orang yang menyembahnya dan ingat kepadanya. Nah, ini guna umrun arba'atun. Al-awalu wujudu sifati al-ulya Allahu lillahi subhanahu wa ta'ala sawa'un ala sawa'un alimahal al-ibadu al-ibadu awla. Wahada ma'la qawlu qawliman fasaruha fil sifati. Nah, maka ringkasnya ada empat pendapat atau empat poin tentang apa itu masalul a'la. Yang pertama adalah thubutu sifatil ulia, adanya sifat-sifat yang luhur bagi Allah Ta'ala, baik sifat tersebut telah diketahui oleh hamba ataukah belum. Dan ini makna perkataan ulama yang menafsirkan masalul a'la dengan sifat. Ya. Tani wujuduha fil ilmi wa syu'uri. Wa hadha manna qawlu man qala min salafi wa khalafi innahu ma fi qulubi abidihi wa dhakirihi min ma'rifatihi wa dhikrihi wa mahabbatihi wa ijlalihi wa ta'limihi wa khawfihi wa rajaihi wa tawakkuli alaihi wa dinamati ilaihi wa hadha alladhi fi qulubihim min al-mathal al-a'la la لا يشركه فيه غيره أصلا بل يختص به في قلوبهم كما اختص به في ذاته. وهذا معنى قول من قال من المفسرين إن معناه أهل السماوات يعظمونه ويحبونه ويعبدونه وأهل الأرض كذلك. وإن أشرك به من أشرك وعصاه من عصاه وجهد صفاته من جهدها فأهل الأرض معظمون له ومجلون مجلون خاضعون لعظمته مستكينون لعزته وجبروته. قال تعالى له ما في السماوات والأرض. Nah, kemudian makna yang kedua untuk masalul a'la adalah wujuduha, adanya sifat yang luhur dalam pengetahuan dan pengetahuan hamba. Inilah makna perkataan ulama salaf dan khalaf yang mengatakan innahu ma fi qulubi 'abidihi, adalah apa yang ada di hati orang-orang yang menyembahnya dan ingat kepadanya. Min ma'rifatihi wa dzikrihi, berupa mengenal Allah dan mengingat Allah, mencintai Allah, memuliakan Allah, mengagungkan Allah, ada rasa khauf, takut dan roja kepada Allah, tawakal kepada Allah, kembali kepada Allah. Dan ini yang ada di hati mereka, berupa masalul a'la ini, la yusyrikuhu fihi khairuhu asla, tidak ada satupun aslan sama sekali yang yusrikuhu bersekutu dengan mereka di dalamnya. Bal yakhtasu bihi fi qulubihim, bahkan dialah yakhtasu khusus satu-satunya fi qulubihim dalam hati mereka. Kama ikhtasa bihi fi dhatihi, sebagaimana masalul a'la tersebut, ya, sebagaimana Allah itu khusus dengan masalul a'la fidati pada zatnya. Wa hadha makna dinilah makna perkataan ahli tafsir yang mengatakan yang dimaksud masalul a'la adalah penduduk langit mengagungkannya, mencintainya dan menyembahnya, dan penduduk bumi juga demikian. Meskipun menyekutukan Allah dengan yang lain, orang-orang yang menyekutukan Allah, meskipun ada orang yang durhaka kepada Allah dan mengingkari sifat Allah, maka penduduk bumi mengagungkannya, memuliakannya, tunduk kepada keagungannya, dan hina di hadapan kemuliaan dan kekuasaannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, lahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun. Milik Allah semuanya di langit dan di bumi, semuanya tunduk patuh kepada Allah. Nah, ya. Asal itu di kursifat ini buat sabar'an'ah watasqiha minal uyubi wan naqaisi watamthili. Ar-rabi'u mahabbatul mawsuf biha wa tauhiduhu wa ikhlasu lahu wa tawakkul 'alaihi wa inabatu ilaihi. Wa kullama kana al-iman bi sifati akmala kana hadha al-hubb wa al-ikhlas aqwa. Fa ibaratu salafi kulluha tadur 'ala hadhihi al-ma'ani al-arba'ati. Faman adalla mimma yu'aridu bayna qawlihi ta'ala wa lahu al-mathal al-a'la wa bayna qawlihi laysa kamithlihi shay' wa yastadilluna bi qawlihi laysa kamithlihi shay' 'ala nafi sifati wa ya'ma an tamami al-ayati wa huwa qawluhu wa huwa as-sami'ul basir. Hatta abdu hadha dhalalu bi ba'dihim wa huwa Ahmad ibn Abi Dawud Abi Duad al-Qadi ila an asyara 'ala al-khalifatil ma'muni ayatu ma'ala satril ka'bati laisa kamithlihi syai'un wa huwa al-'azizul hakim. Harfa kalamullahi li yunfi wasfahu ta'ala bi annahu as-sami'ul basir. Kama qala dhalul akhru Jahm ibn Safwan wadattu anni ahukku minal mushafi qawlahu ta'ala thumma stawa alal arsh fa nas'alullaha al-azim as-sami' al-basir ayyuthabbitana bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirati bimannihi wa karamihi. Nah, kemudian maknanya yang ketiga adalah menyebut sifat Allah dan memberitakannya dan mensucikannya dari aib, kekurangan dan keserupaan dengan makhluk. Yang keempat, mencintai orang yang memiliki sifat mathalul a'la dan mentauhidkannya, memurnikan ibadah untuknya, tawakal padanya, inabah kembali kepadanya. Dan jika iman dengan sifat Allah itu semakin sempurna, maka rasa cinta dan pemurnian itu semakin kuat. Maka intinya perkataan para ulama salaf seluruhnya, yaitu ulama tafsir untuk ayat ini, berputar ya pada empat makna ini. Maka siapa yang lebih sesat dibandingkan orang yang ya, mempertentangkan antara walahul matalul a'la dengan laisa kamitslihi syai'. Kemudian dia berdalil dengan laisa kamitslihi syai' untuk mengkari sifat dan tutup mata alias buta dari kelanjutannya ayat, yaitu wa wasami'ul basir. Sampai-sampai kesesatan ini mengantarkan sebagian mereka, itulah Ahmad ibn Abi Duad al-Qadi, catatan kaki, al-Qadi Abu Abdillah Ahmad ibn Faraj al-Basri thumma al-Baghdadi al-Jahmi, musuhnya Imam Ahmad, Imam Ahlu Sunnah. Sampai dia ila asar memberi saran kepada Khalifah Al-Ma'mun, yaitu Abdullah ibn Harun Ar-Rashid. Nama aslinya adalah Abdullah, anaknya Harun Ar-Rashid, kunyahnya Abu Abbas, gelarnya Al-Ma'mun. Al-Ma'mun itu lakabnya. An yuktaba agar ayat tuba agar menulis di kiswahnya Ka'bah, di kain penutup Ka'bah, laisa kamitsli syai' wa huwal azizul hakim. Artinya, dia selawengkan firman Allah lianfiya, untuk meniadakan sifat Allah Ta'ala, bahasanya Allah Sami'ul Basir. Sebagaimana orang yang sesat yang lain, yaitu Jahm bin Sufwan mengatakan, aku berharap bahasanya aku bisa mengerik, aku bisa menghapus Jadi pakai kuku, huku, aku kerik, itu aku hapus dengan jariku di mushaf Al-Quran, aku hapus ayat Tsummastawa 'alal 'arsy. Maka kita mohon pada Allah Zat yang Agung Maha Mendengar dan Melihat agar Allah meneguhkan kita dengan perkataan yang teguh di dunia dan di akhirat bimannihi wa karamihi. Ya, kemudian wafi i'rabi kemudian melebar tentang i'rab kamislihi syai'. Maka i'rab untuk kamislihi syai' ini wujuhan ada beberapa macam. Ahaduha yang pertama, basengkafnya itu statusnya silah, zidat yang ditambahkan ditakkid untuk menegaskan. Maka dia tambahan, intinya demikian. Sebagaimana perkataan Aus ibn Hajar, laisa kamitslil fata Zuhair, Zuhair tidaklah semisal pemuda yang lain. Khalqun yuzawihi fil fadaili, seluruh makhluk, seluruh orang lah barulah yang bisa menyaingi Zuhair dalam keutamaan. Ini kan juga perkataan yang lain, ma'in kamislihim finnasi min basyarin, tidak ada satu pun basyar di tengah-tengah manusia semisal mereka. Waqala akhar yang lain mengatakan, patli membunuhku kamisli juzu'in nakhili, seperti nikahnya Zaidah, tidak kita terjemahkan, semisal batang pohon kurma. Fayakunu, kalau kita katakan kafnya itu Zaidah, sehingga misluhu itu khobarnya, khobarnya laisa, sedangkan isim laisa adalah syai'. Laisa syai'un mislahu, itu makna ayat. Wa tawajjuhun qawiyyun hasanun, ini adalah analisis nahwu, ya, analisis i'rab yang kuat dan bagus. Ta'rifu al-arabu ma'naha fil ghatiha, orang-orang Arab pun mengenal makna i'rab semacam ini dengan bahasa mereka. Wala yakhfa, dan tidaklah samar, artinya jelas, anha hal tersebut idza khutibat bihi, jika orang Arab diajak bicara dengan semacam ini. Dan terdapat dari orang Arab juga tambah ziyadatul kaf, kaf tambahan untuk penegasan. Fi qawli ba'dihim, ada perkataan sebagian mereka, wasoliyat kakama, sebagaimana yuk, apa itu, yuk sifina. Dan perkataan yang lain, fa'asbah tamislah ka'asfin ma'kulin, maka jadilah engkau seperti daun yang dimakan ulat. Ya, ini makna yang pertama, kafnya zaidah, sehingga makna ayat laisa syai'un mithlahu. Al-wajhu atsani, analisis i'rab yang kedua, bahasanya tambahannya itu pada mithlnya, sehingga kafnya itu asli. Laisa kahuwa syai'un, wahada al-qawul, dan pendapat yang dengan analisis ini ba'idun, jauh. Karena mithl isim, dan mengatakan kalau huruf itlah itulah yang za'idah untuk ta'kid, itu lebih baik daripada mengatakan isimnya itu litakkid. Dapat yang ketiga, annahu laisa thamma, tidak ada di sana ziyadah sama sekali. Bahkan ini mimba adalah bab perkataan orang Arab.

Munhamirun biasanya untuk air. Air munhamir, air yang berlimpah ruah, seingat saya. Tapi kamu mau dipastikan, kita cek dulu. Mutasaqitun bi ghazaratin, kalau matar. Inhamara al-ma' sala bi quwwah, mengalir dengan kuat. Ini berlimpah air yang banyak. Tapi musbilun di sini apa? Asbala dam'u sala, maknanya mengalir. Asbala dam'u, maknanya mengalir. Ya mungkin kotla, orang-orang yang terbunuh, semisal batang-batang korma yang ditutupi oleh air yang mengalir, munhamirun dan deras. Hakadha fi tafsir Tabari. Qala Ahmad Syakir, Ahmad Syakir mengatakan wa hadha syahid, dan dalil ini yaitu dalil berupa bait syair ini aslinya perkataan Aus Ibn Hajar At-Tamimi, dan dia adalah syairun jahiliyun masyhurun. Kemudian catatan kaki satu, qala ba'duhum, perkataan sebagian penyair, nasabahu Al-Azhari, kata Al-Azhari di kitabnya Tahdzibul Lughat, itu adalah perkataan Hitam Al-Mujashi'i. Sakama yu sifi, apa itu yu sifi nah? Udah kata-kata asafa ya, bukan ya. Al-Safa al-Qidr. Batu yang diletakkan di sana dan kita tunggu. Kita tunggu untuk masang periuk. Yuk sifina atau yuk asifina itu masak itu naruh batu. Qala aqaf asbahnya misla ka'asfim makul, catatan kedua. Disebutkan oleh Ibnu Hisham di kitabnya Al-Mughni dengan redaksi fasuyiru misla ka'asfim makul, mereka dibuat seperti pohon yang dimakan. Pada sebab Asyuti Suyuti menisbatkannya naklan mengutip dari Al-Aini, kata Al-Aini